Wa amma qitalud daf'i fa huwa asyaddu anwa'i daf'i sa'ili anil hurmati wad-dini fa wajibun ijma'an. Adapun perang defensif fa huwa asyaddu anwa'i daf'i sa'ili, maka dia merupakan jenis menolak penyerang yang paling penting, yang paling mendesak. Siapa? Asaili anil hurmati wad dini, musuh yang menyerang kehormatan dan agama kaum muslimin. Fawajibun ijma'an, maka hukumnya wajib, dan seterusnya. Ini yang kedua ya, jihad defensif tidak dibatasi pada jihad membela negara Islam. Kalau seperti itu ya, di Suriah namanya bukan jihad. Orang Islam tinggal di negara yang pemerintahnya kafir, berarti negaranya bukan negara Islam. Kalau disebut jihad defensif itu jihad mempertahankan negara Islam dari serangan musuh yang nyerang, berarti umat Islam yang dibantai di situ kalau berjihad namanya apa? Apa bukan jihad? Afghanistan dulu raja sebelum revolusi komunis juga raja sekuler. Ketika raja sekuler digulingkan oleh revolusi komunis, berdiri rezim komunis di Afghanistan, kemudian umat Islam melawan, apa itu namanya bukan jihad? Hanya karena negaranya negara komunis. Orang-orang Islam di Xinjiang jelas dia berada di wilayah yang dikuasai Republik Komunis Cina. Apakah perlawanan mereka terhadap rezim komunis itu tidak disebut jihad hanya karena dia tinggal di negara yang menerapkan hukum komunis? Tentu tidak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jawabannya beliau sebutkan ma hiyal hududul jughrafiyatu lidari lati hiya daru kufrin wa daru lati hiya daru islamin fil waqi'il yauma. Ayukola, maka perlu ditanyakan apa sebenarnya batasan geografi bagi negara yang disebut Darul Kufri dan negara yang disebut Darul Islam untuk realita pada hari ini. Fa'anta tarol yauma kathiron minad duari mukhtalitatun. Karena engkau melihat pada hari ini banyak negara itu statusnya campur baur. Campur baur kenapa? Boleh sebutkan di sini. Contohnya Waziristan. Waziristan itu secara geografis, secara batas-batas wilayah dalam peta kenegaraan, juga secara de jure hitam di atas putih ya, tertulis di dunia internasional, Waziristan itu satu provinsi dari Pakistan. Tapi dalam prakteknya, sekalipun de jure-nya begitu secara hukum ya, secara batas geografi juga wilayah Pakistan, sementara Pakistan menerapkan hukum sekuler, tapi tidak serta-merta kemudian Waziristan ini tunduk sepenuhnya di bawah hukum Pakistan, karena pada prakteknya mujahidin di situ punya kekuasaan yang sangat kuat, bisa menerapkan sebagian besar hukum Islam. Bahkan gubernur dan lain-lainnya ya, pemerintahan yang diangkat oleh Pakistan di situ juga tidak berdaya menghadapi pemerintahan mujahidin. Kalau dilihat definisi ulama fikih ya, Darul Islam itu pendapat yang paling kuat menyatakan adalah negara yang di situ, wilayah yang di situ diterapkan hukum Islam ya, hukum Islam di situ diterapkan. Ini namanya bisa disebut Darul Islam. Dan yang seperti itu banyak disebutkan di sini. Afghanistan ya. Wahakadal amru, mana itu? Pada halaman berikutnya ya, disebutkan juga Afghanistan mirip dengan itu. Wahakadal amru wahakada ajza'un kabiratun min bila di Afghanistan. Demikian juga wilayah yang sangat besar ya, wilayah yang sangat luas dari negara Afghanistan. Mujahidin di situ memiliki kekuasaan yang besar, di mana penduduknya kalau ada apa-apa kembalinya kepada mahkim syariah, pengadilan syariat milik Taliban, sekalipun secara pemerintahan tidak menampakkan diri, tapi gubernur yang diangkat oleh Karzai di daerah-daerah itu nyaris tidak punya kerjaan selain kantor dan gaji doang. Tapi secara fakta di lapangan dia tidak punya kuasa apa-apa terhadap rakyat. Yang seperti itu pada secara definisi fikih bisa juga disebut Darul Islam. Fahakadal amru fi daulatil Iraqil Islamiyati fi biladil Iraq. Demikian juga faktanya di daulah Islam Irak, di negeri Irak. Wahakadha manatiku min abdishishani wa sumali wa ghiriha kathir. Demikian juga banyak wilayah lainnya, di Chadnya, di Somalia dan lain sebagainya. Di daerah-daerah itu mujahidinnya berkuasa dan rezim sekular tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun secara hukum internasional namanya itu bagian dari Irak, batas-batas geografi kenegaraannya juga disebut negara Irak, tapi faktanya rezimnya Nuri al-Maliki tidak punya kekuasaan di situ. Irak jangankan bicara provinsi Anbar atau Salahuddin atau Diyala, di Baghdad saja ibu kota pemerintahan itu mujahidin itu sehari kalau bikin operasi bom Said sampai 13 bom mobil, 13 tempat satu hari, yang itu nyaris bisa dikata tentara dan polisi itu tidak bisa apa-apa. Tiap hari ada pejabat atau polisi atau tentara mati di tangan mujahidin itu, presiden tidak bisa berbuat apa-apa, perdana menteri tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Ya dia punya nama aja negara, tapi secara de facto-nya ya dia tidak punya kekuasaan ke rakyat ya, selain cuma tangkap-tangkap warga sipil, sisa-sisa warga sipil. Di Somalia juga seperti itu, paling wilayahnya di ibu kota Mogadishu saja, siapa itu Hasan Sheikh itu ya, itu saja yang jaga juga tentara asing ya, orang Ethiopia, Kenya, Uganda, Burundi, 17.000 ya, berarti kan di daerah lain yang berkuasa itu pemerintahnya mujahidin. Sekalipun di dunia internasional tidak akan ada yang mengakui pemerintahan Imaro Islam Somalia misalnya. Tapi faktanya itu secara hukum fikih bisa disebut Darul Islam. Nah, maka ditanyakan kepada Abu Maryam Al-Mukhlib ini, coba terangkan gimana batas geografis yang bisa disebut Darul Islam dan Darul Kufri pada hari ini. Kalau dia bilang hari ini semua negara di dunia Darul Kufri, tidak ada dia defensif itu. Secara fakta itu lemah pendapat itu. Apalagi dalam sebagian ulama fikih disebutkan di sini, para ulama Syafi'iyah mengatakan wa in qadara halal imtina'i fi daril harbi wal i'tizali wajaba 'alaihi al maqamu biha fa hadhihi manatik la yubadu la yaqudu an tusamma darul Islam ya. Wilayah ini tadi tidak mustahil ya, tidak keliru kalau disebut Darul Islam. Bal hadza huwa dhahirul qawi. Bahkan pendapat yang mengatakan wilayah tadi sebagai Darul Islam itu adalah pendapat yang kuat. Qala sadatu Syafi'iyatu ya, para tokoh, para ulama madzhab Syafi'iyah mengatakan wa in qadara alal imtina'i fidaril harbi wal i'tizali kalau seorang muslim mampu mempertahankan diri dan mengucilkan diri di Darul Harbi, ada sebuah negara kafir, muslimnya di situ berhasil mempertahankan diri di sebuah wilayah tertentu, i'tizal, memisahkan diri wilayah itu dari pemerintahan pusat yang Darul Kufri, maka wajib alaihil maqamu biha, dia wajib tinggal bertahan di wilayah itu, haram hijrah ke Darul Islam. Nanti dalam bahasa fikih ya, ada namanya hijrah tapi hukumnya haram, ada hijrah hukumnya sunnah, ada hijrah hukumnya wajib, dan seterusnya. Li'anna maudi'ahu daru Islam, karena tempat yang dia pijak itu, tempat yang dia pertahankan itu sekarang menjadi Darul Islam, sekalipun negaranya secara umum itu Darul Kufri. Falau hajaro la toro daro harbin fayahrumu dalika, seandainya dia berhijrah meninggalkan wilayah tempat dia mempertahankan diri tadi, maka otomatis wilayah itu akan menjadi Darul Harbi, Darul Kufri, sehingga dia haram untuk hijrah dari tempat tersebut. Summa in qadara ala qitalil kuffari wa du'aihim ilal islami lazimahu, kemudian jika dia mampu untuk memerangi orang-orang kafir dan mengajak mereka untuk masuk Islam, lazimahu, dia wajib mengerjakannya. Wa illa fala, tapi kalau tidak, maka dia tidak wajib ya. Orang Islam tinggal di Xinjiang ya, dia minoritas Muslim suku Uighur di tengah mayoritas bangsa Han yang komunis, yang musyrik ya. Kalau dia bisa bertahan di situ, mempertahankan diri di seberapa desa umpamanya, maka menurut para ulama Syafi'i, ini negaranya yang beberapa desa itu menjadi Darul Harbi, dia tidak boleh hijrah dari situ. Kenapa? Kalau dia tinggalkan wilayah itu, nanti dikuasai orang-orang Han tadi, berarti jadi Darul Kufri semuanya. Bahkan kalau dia bisa berdakwah atau berjihad, dia wajib melakukan itu di wilayah itu. Ini pendapat hadza kalamun Nawawi fi Raudhatut Thalibin, fi Raudhatut Thalibin naqilan anil Mawardi mukirran lahu. Ini adalah perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Beliau mengutip dari Imam Al-Mawardi dan beliau menyetujuinya. Wa qadza inda ghairihi min syurahi kutubil madhab. Demikian juga pendapat ulama lainnya dari para pensyarah kitab-kitab madhab Syafi'i ya. Wa zahirun ala madhhabi ba'dil fuqaha'i annaha dauru duaru islamin. Dan pendapat menurut sebagian ulama fikih ya, negeri tersebut menurut pendapat yang zahir, menurut pendapat yang kuat juga disebut Darul Islam. Kaman qala la ta'udu darul islami daru kufrin albatata, seperti pendapat sebagian ulama madhab yang mengatakan kalau sebuah negara pernah menjadi Darul Islam, maka selamanya dia tidak akan pernah berubah menjadi Darul Kufri. Baik di situ diterapkan hukum kafir maupun hukum Islam. Ini diantara yang berpendapat begitu Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki Asy-Syafi'i, yang beliau berpendapat kalau sebuah negara pernah menjadi Darul Islam, maka sekalipun nanti di situ diterapkan hukum kafir ya, maka dia negara itu statusnya tetap negara Islam, tidak menjadi negara kafir. Ada ulama madzhab berpendapat begitu. Wa kaman wada'a lisairuratiha daru kufrin syurutan laisat mutawafiratan al'ana fi hadil buldan. Juga menurut pendapat sebagian ulama yang wada'a, yang menetapkan syurutan, yang menetapkan syarat-syarat laisat mutawafiratan al-ana, yang tidak terpenuhi pada hari ini di hadir buldan, di negeri-negeri ini. Lisairuratiha darul kufrin, agar menjadi darul kufri, ya, karena dalam pendapat lain nanti Imam Abu Hanifah berpendapat sebuah negara Islam hanya bisa menjadi negara kafir kalau sudah memenuhi tiga syarat. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tetap disebut darul Islam. Au kama qala Dasuki fi hasiyatihi ala syarhid dardir li mukhtasar Khalil al-Maliki, atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Ad-Dasuki dalam hasiahnya, dalam catatan pinggirnya terhadap syarah Imam Ad-Dardir terhadap Mukhtasar al-Khalil, Mukhtasar Khalil dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan li anna biladal islami la tasiru dar harbin bi akhdhil kuffari laha bil qahri madamat sya'airul islami qa'imatan fiha. Karena negeri-negeri Islam tidak berubah menjadi darul harbi sekalipun orang kafir merambat negara tadi dengan kekuatan, madamat sya'airul islami qa'imatan fiha, selama di negara tersebut syiar-syiar Islam, ya, sholat, zakat, shaum Ramadan, haji masih jalan, masih tegak. Nah, ini apa, beberapa pendapat di kalangan ulama fikih, ya. Ada sebenarnya sebuah negara itu, negara Islam menjadi negara kafir itu syaratnya apa? Kalau mayoritas ulama menyatakan darul Islam berubah menjadi darul kufri syaratnya satu aja, apa, hukum kafir, ya, diterapkan di negara tadi, hukum kafir berkuasa. Ini mazhab mayoritas ulama fikih dan ini yang selama ini kita ikuti, ya. Kemudian ada ulama tadi, misalnya Imam Ad-Dasuki Al-Maliki. Dia berpendapat, misalnya tadi disebutkan, darul Islam itu sekalipun dikuasai, dijajah orang kafir, di situ diterapkan hukum kafir, maka dia tetap berstatus darul Islam selama syiar-syiar Islam masih tegak di situ. Kemudian tadi ada sebagian ulama, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki. Dia berpendapat darul Islam selamanya menjadi darul Islam, tidak mungkin berubah menjadi darul kufri. Dan ada lagi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dia menyatakan darul Islam berubah menjadi darul kufri kalau memenuhi tiga syarat. Harus memenuhi tiga syarat. Kalau terpenuhi dua syarat atau syarat satu syarat saja, maka statusnya tetap Darul Islam. Apa tiga syarat itu? Yang pertama, dia tidak berbatasan dengan Darul Islam. Misalnya ini, Indonesia semula dulu pernah menjadi Darul Islam. Ada kerajaan Demak, ada kerajaan Banten, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Kesultanan Makassar, ada Kesultanan Ternate Tidore, ada kerajaan-kerajaan Islam yang itu menjadikan negara Islam. Indonesia ini negara Islam. Kata Imam Abu Hanifah, dia Indonesia ini baru disebut Darul Kufri kalau memenuhi tiga syarat. Salah satu syaratnya, syarat pertama, tidak berbatasan dengan Darul Islam. Artinya apa? Seluruh negara tetangganya yang batas negaranya berbatasan dengan dia harus negara kafir. Sebelah mana? Sebelah timur, oh Papua Nugini kafir. Bawahnya, oh Australia, ya kafir benar. Timur, Papua Nusa Tenggara Timur, batasannya Pak Timur Leste, oh ya Katolik. Atasnya mana? Singapura, oh ya wajar, itu negara kafir. Malaysia, oh ya kafir. Brunei, tidak tahu Brunei menerapkan syariat Islam atau tidak, nanti silakan liburan ke sana. Sarannya pertama, tidak berbatasan dengan Darul Islam. Artinya apa? Semua negara tetangganya harus Darul Kufri. Kemudian yang kedua, orang Islam tidak merasakan keamanan. Tidak ada jaminan keamanan bagi orang Islam dengan keislaman dia. Dan ahlu zimmah tidak mendapatkan jaminan keamanan juga dengan zimah yang dia berikan, pajak yang dia bayarkan kepada negara. Artinya apa? Di negara tersebut, baik orang kafir zimmi atau muslim, sama-sama merasa ditindas, tidak aman. Lalu situ man Islamnya, orang kafir zimminya masih merasakan keamanan, ya, maka kata Imam Abu Hanifah tidak disebut Darul Kufri. Kemudian yang ketiga, baru apa hukum kafir diterapkan. Bahkan ada ya imam apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membuat istilah dar murokab ya. Dar murokab. Negara dobel itu, beliau ditanya tentang kasus wilayah Mardin. Mardin itu sekarang Turki Tenggara ya, berbatasan dengan Irak dan Suriah. Itu dulunya adalah wilayah milik Daulah Abbasiyah pada zaman Turki Saljuk. Kemudian diduduki pada masa gelombang serangan Mongol, ya, diduduki oleh tentara Mongol. Di situ mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi diterapkan hukum Genghis Khan. Apa ini Darul Kufri apa atau Darul Islam? Ada umat Islam tanya begitu kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka belum jawab, itu namanya bukan darul Islam, juga bukan darul kufri, itu namanya dar murakab, disebut begitu. Ala kulli hal, ini ikhtilaf ulama ya, apakah sebuah darul Islam dari darul kufri itu apa syaratnya. Ada banyak pendapat di kalangan ulama ya, yang selama ini kita ikuti karena kita anggap dalilnya paling kuat adalah darul Islam berubah menjadi darul kufri selama hukum kekufuran di situ diterapkan ya. Tapi bagaimanapun ya, bagaimanapun syarat-syaratnya ya, kalau kita mengikuti pendapat para ulama di sini, tidak satupun di antara mereka yang menyatakan otomatis kemudian penduduk Muslim di situ menjadi orang-orang kafir. Dengan alasan misalnya berwala kepada rezim kafirnya dan lain sebagainya, mereka dalam posisi istid'af ya, ditindas, dijajah. Dan tadi kalau umat Islamnya di situ bisa imtina, bisa mempertahankan diri, kemudian bisa iktijal tadi ya, mengucilkan sebagian wilayah yang mereka duduki untuk tidak tunduk kepada pemerintahan pusat yang kafir tadi, maka menurut sebagian ulama tadi, madhab Syafi'i, madhab tadi apa, Imam Adzuki Al-Maliki, itu bisa disebut darul Islam. Dan ini di sini beliau sebutkan, ini kami di sini bukan untuk membahas mana yang lebih rajih pendapatnya, tapi disebutkan ini apa, hanya sekedar untuk menjelaskan bahasanya. Penegasan Abu Maryam Al-Mughlib, semua negara sekarang sudah jadi darul kufri, itu tidak disepakati oleh semua ulama seperti itu, baik secara fikih maupun secara fakta de facto lapangannya. Ini yang ketiga ya. Dulu ada orang menyatakan Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak paham tauhid. Kenapa? Karena beliau dalam syarah Usul Salatahnya mengatakan sebuah negara, sebuah darul Islam itu adalah negara di mana penduduk Muslimnya mampu menegakkan syiar-syiar Islam di situ. Kalau kita lihat, oh, ternyata itu pendapatnya Imam Adzuki Al-Maliki, atau paling enggak itu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i. Al-Qiyar itu pernah ada ulama fikih madhab Syafi'i maupun Maliki yang berpendapat begitu ya, sekalipun kita anggap dhaif bukan berarti itu ukuran beliau tidak bertauhid. Ini orang istilah masalah fikih, tidak ada kaitannya dengan benar dan tidaknya tauhid. Kemudian yang keempat beliau sebutkan di sini, alat taslimi arabiu ya, halaman berikutnya. Alat taslimi bi anna hadha an-naw'a min al-jihadil musamma indal fuqaha'i jihadut taqi huwa lid-difa'i 'anil ardi diyaril islami. Alat taslimi, kalaupun kita bisa menerima pendapat Abu Maryam Al-Mughlib yang menyatakan bahasanya jihad ini al-musamma indal fuqaha, yang dinamakan di kalangan ulama fikih jihadu dafi, itu bertujuan untuk lidifai anil ardi, untuk membela tanah air, yaitu di darul Islam. Darul Islam fal makna huna, maka maksudnya adalah ad-difa'u anha wal qitalu wal jihadu min ajli istirdadiha min aidil kufari. Maka maknanya, pengertiannya jihad difa'i di situ adalah ad-difa'u anha, membela tanah air Islam tadi, wal qitalu wal jihadu min ajli istirdadiha, berperang dan berjihad untuk mengembalikannya. membebaskannya dari tangan orang-orang kafir. Wa i'adatiha wa i'adatuha ila hauzatil islami, dan mengembalikannya ke dalam pangkuan Islam. Fatarji'u daron lil islami kama kana, sehingga menjadi darul Islam kembali sebagaimana dulu dia statusnya darul Islam. Wa tasmiyatuha darul islamin hina idzin huwa bi tibari makana, sehingga kalau negara tadi negara penduduknya mayoritas muslim tapi dihukumi dengan hukum kafir ya, kalau secara pendapat mayoritas ulama disebut darul kufri, kita disyariatkan untuk berjihad di situ, mengembalikannya ke dalam pangkuan Islam agar menjadi darul Islam lagi. Wa tasmiyatuha darul Islam, kalau negara seperti itu disebut darul Islam, huwa bi'tibari makana, maka itu didasarkan kepada status dia pada masa dahulunya. Apa dahulunya? Darul Islam. Itu tadi sebagaimana pendapatnya Imam Adasuki Al-Maliki atau Ibnu Hajar Al-Haitami. Wa hadha alladhi dzakarnahu min wujuhil qitali wal jihadi listirdadi ayi shibrin min diyaril muslimina akhadahu al-kuffaru amrun mujma'un alaihi indal fuqaha'i. Apa yang kami sebutkan di atas, apa wajibnya jihad dan berperang untuk mengembalikan sejengkal tanah dari negeri-negeri kaum muslimin yang diambil oleh orang kafir, merupakan perkara yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha. Wanususul ulama'i min kullil madzahibi fihi ma'rufatun masyhuratun. Dan tek-tek pernyataan para ulama dari semua madhab dalam hal ini sudah sangat terkenal, sudah sangat dikenal. Nanti disebutkan imam madhab yang 4 menyatakan kalau sebuah negara Islam diserang, diduduki orang kafir, maka jihad untuk mengembalikannya, mengusir orang kafir, jadi hukumnya fardu ain ya. Begitu juga ya, kalau negara Islam hari ini dulunya negara Islam kemudian dikuasai rezim sekuler, diterapkan hukum kafir ya, maka sekalipun negaranya disebut darul kufri, jihad tetap wajib di situ untuk mengembalikannya menjadi darul Islam kembali. Ini seluruh ulama sepakat dalam hal itu ya. Kemudian beberapa halaman berikutnya ya, 2 halaman berikutnya, 2 atau 3 itu. Wa minal Hanabilah dan seterusnya. 1 halaman setelah itu, 1 halaman berikutnya lagi. Paragraf 5 ya, 2 paragraf dari bawah. Wa'lam anna haqiqata qawlihim kama yusarrihu bihil mukhlifu, dan ketahuilah bahasanya hakikat perkataan mereka sebagaimana ditegaskan oleh Abu Maryam al-Mukhlif, annahu labudda limashru'iyatil jihadi min wujudi darin lil islami. Pendapat Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya itu intinya apa sih? Intinya adalah mereka mensyariatkan jihad itu harus ada darul Islam lebih dahulu. Yantaliku min hal jihad wal mujahidun. Dari negara Islam tadi berangkatlah jihad dan mujahidun. Yani anna syarta masyru'iyatil jihadi huwa wujudu daulatin islamiyatin mumakkanatin minha yan qalikul jihad. Maksudnya apa? Syarat wajibnya jihad adalah adanya daulah Islam yang mumakkanah, yang mendapatkan kekuasaan yang darinya gerakan jihad bisa dimulai. Ya. Kalau Abu Maryam al-Mulib mengatakan dulunya darul Islam, kemudian dikuasai orang-orang kafir, diterapkan hukum kafir, maka namanya darul kufri. Secara pendapat fikih itu pendapat mayoritas dan kita pun sepakat dengan hal itu. Tapi kalau Bang Maryam Al-Mulib meneruskan, bukan hanya darul kufri, tapi apa tidak ada ziyadud dafi di situ. Kenapa? Karena ziyadud dafi itu untuk membela darul Islam, sementara ini darul kufri. Artinya apa? Pada intinya Abu Maryam Al-Mulib ini mengatakan agar bisa jihad, ya, umat Islam itu syaratnya memiliki daulah Islamiyah lebih dahulu. Dan ini mirip dengan pendapatnya Rafidhah Syiah yang menyatakan tidak boleh ada jihad selama belum keluar Imam Mahdi. Baiklah, kita bahas Imam Mahdinya sudah sembunyi sejak tahun 255 Hijriah. Sekarang sudah 1434 Hijriah, sudah 1200 tahun lebih. 1300 tahun bahkan, ya kan? 1200 tahun. Akhirnya tidak keluar-keluar, capek nunggu Imam Mahdi, bikinlah bid'ah baru, namanya Wilayatul Faqih, dan dimulailah revolusi Iran. Nah, ini pendapatnya Abu Maryam Al-Mukhlib ini mengulang keyakinan Rafidhah, tapi dengan istilah yang baru, mentereng. Wal-Qamisu, yang kelima, halaman berikutnya. Anna min mudi batil jihadi takhlisu asral muslimina min aidil kufari. Di antara sebab wajibnya jihad dan di antara minal mawadhi' allati yajibu fiha 'alal muslimin, dan di antara tempat-tempat yang jihad menjadi wajib atas kaum muslimin, hatta tahsulal kifayatu, sampai tercapai kecukupan, itu adalah takhlisu asral muslimina min aidil kufar, membebaskan tawanan kaum muslimin dari tangan orang-orang kafir. Ini juga disebutkan oleh mayoritas ulama, ya. Jihad untuk membebaskan tawanan Islam itu wajib bagi kaum muslimin. Bahkan disitu disebutkan pendapat Imam Malik, ya, bahwasanya kaum muslimin wajib membebaskan tawanan yang berada di tangan orang kafir, sekalipun tidak tersisa satu dirham pun dari harta kaum muslimin, ya. Sekalipun untuk menebus tawanan muslimin tadi, khalifah harus menguras baitul mal, ya, sampai tidak tersisa walau satu kepeng, satu perak uang pun, ya. Dan tidak membebaskan tawanan itu termasuk salah satu dosa besar yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 85, ya, fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, ya, 3 atau 4 perkara kepada Bani Israel. Kemudian 4 perkara atau 3 perkara itu dilanggar kecuali satu, ya. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dimakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Perjanjiannya itu tidak saling membunuh, tidak saling mengusir sesama Bani Israel. Kemudian pada ayat 85-nya disebutkan summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil idzni wal udwan. Allah sebutkan di situ 3 pelanggaran Bani Israel, ya. Satu adalah satu sama lain orang Bani Israel berperang. Yang kedua, satu sama lain Bani Israel saling mengusir dari kampung halamannya. Kemudian yang ketiga, tazaharuna alaihim bil ibni wal udwan, bersekongkol dengan musuh-musuh Bani Israel untuk memerangi sesama Bani Israel. Tiga pelanggaran di situ Allah sebutkan, kemudian Allah sebutkan satu kebaikannya Bani Israel di situ, apa? Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kalau sebagian Bani Israel itu datang kepada kalian sebagai tawanan, maka kalian mau menebusnya. Padahal diharamkan atas kalian memerangi dan mengusir mereka dari kampung halamannya. Satu, tiga pelanggaran dan satu kebaikan dilakukan oleh Bani Israel di situ. Itu Allah sebutkan, afatu minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'ad. Tafsirannya dalam tafsir Ahkamul Quran Imam Ibn Arabi dan Al-Jami fi Ahkamul Quran Imam Al-Qurtubi menyebutkan seperti itu. Sementara kaum muslimin disebutkan pada zamannya Imam Al-Qurtubi yang orang Andalus, belum menceritakan, sementara kaum muslim hari ini empat-empatnya dilanggar. Akhirnya Pak Andalus jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Nah, ini salah satu sebab jihad wajib fardhu ain, ya, membebaskan tawanan kaum muslimin baik ada darul Islam maupun tidak ada darul Islam. Sehingga kalau dibatasi darul Islam itu hanya untuk membela apa, jihad tifa itu hanya untuk membela darul Islam, itu keliru. Kemudian yang terakhir ini sebelum kita habiskan, hadis yang keenam, ya, ini yang terakhir insyaallah. Annahu alat tanazzul, andai kata kita ngalah, ya, nuruti pendapat Abu Maryam Al-Muhrib yang menyatakan bahasanya sekarang negara kita darul kufri, tidak ada jihad tifa. Alat tanazzul, kalaulah kita ngalah turun mengikuti pendapat dia, yuqalu li hadzal mu'taridil jahili, kita maka dikatakan kepada orang yang mendebat lagi bodoh ini, yaitu Abu Maryam Al-Muqlid, hab annal mujahidin al-yawma a'azzahumullah qamu yujahiduna min ajli takhlisi qaumihimul kufar ala za'mikum al-batil. Taruhlah, hab, taruhlah mujahidin pada hari ini, a'azzahumullah, semoga Allah menjayakan mereka, qamu yujahiduna, taruhlah kaum muslimin, kaum mujahidin hari ini berjihad min adli takhlisi qaumihimul kufar, berjihad untuk membebaskan, membebaskan kaum mereka yang kafir. Kalau kaum muslimin ini kata Abu Maryam Al-Muhlib yang dikatakan orang-orang kafir karena tinggal di darul kufri, tidak kufur kepada tauhid setempat, berwala kepada tauhid setempat. Taruhlah andai kata kita ikuti pendapat dia, kemudian mujahidin berjihad di darul kufri tadi melawan pemerintah tauhid setempat untuk membela rakyat yang tertindas di situ, yang kata Abu Maryam Al-Mukhlis kafir tadi. Ae, maksudnya kufarin mustad'afin, membela kufar yang mustad'afin, yabtaguna takhlisohum min dhulmi dhulamatil fara'inati, fara'inati, kaum muslimin berusaha untuk membebaskan mereka dari kezaliman para zalim, para rezim yang zalim, para rezim Fir'aun, wa tahrirahum min qahril jabbarin athainin athawin, dan membebaskan mereka dari penindasan para diktator yang tawut. Fama hukmu dzalika indaka, maka dikatakan kepada Abu Maryam Al-Muqlim, apa hukumnya menurutmu kalau rakyatnya dihukumi kafir, umpamanya kafir tertindas negaranya darul kufri, kemudian kalau mujahidin melawan tawut untuk membebaskan rakyat tadi yang kata kalian kafir, ini hukumnya apa? Orang berjihad untuk membebaskan orang kafir, ini hukumnya apa? wa hal yasihu ayyuqala hadza qitalun fi sabil tawud, apakah boleh dikatakan ini perang di jalan tawud mujahidin ini, au yuqalu ataukah bisa dikatakan hadza kufrun billahi taala, ini amalan kekufuran, wa muwalatun lil kufaril musyrikin, dan berwala kepada orang-orang musyrik, au yuqalu hadza laisa qitalan li ilahi kalimatillah, atau dikatakan ini bukan perang untuk menegakkan syariat Allah. Au madza, atau apa? Bayyinu lana, coba terangkan kepada kami. Beliau tidak menyebutkan gimana Abu Maryam Al-Mukhlib jawab itu namanya perang apa? Perang di jalan Tauhud atau wala kepada orang musyrik atau apa? Tapi beliau sebutkan di sini, beliau mengutip penjelasan dari Imam Abu Syekh Abu Qatadah Hafizahullah, Abu Qatadah Al-Filistini yang hari ini di penjara di Yordania. Dalam bukunya Ju'natul Mutayyabin, beliau membahas masalah ini. Diterangkan di situ bagaimana Zubair bin Awam dan para sahabat di Habasyah berperang di pihak Raja Najasyi menghadapi pemberontakan rakyatnya dan para pejabat negaranya. Apa ini hukumnya? Disebutkan di sini wa fil mudawwanati Risahnun Al-Maliki, dalam kitab Al-Mudawwana karya Imam Sahnun Al-Maliki, qala Malikun fil usara yakununa fi biladil musyrikin. Imam Malik berpendapat tentang orang-orang Islam menjadi tawanan di negeri orang-orang musyrik. Yasta'inu bihimul maliku ala ayyuqatilu aduan lahu. Ada orang Islam, sekelompok orang Islam ditawan oleh raja musyrik, dibawa ke negeri musyrik. Kemudian raja musyrik ini memerangi lawan dia yang juga musyrik. Kemudian dia membuat perjanjian dengan tawanan muslim tadi, kamu berperang di pihakku, nanti kalau kita menang kamu tak pulangkan ke negerimu. Wa yuja'u bihim ila biladil muslimin, kalau kita menang kamu tak kembalikan ke negeri kamu, negeri Islam. Gimana hukumnya? Raja kafir menawan orang Islam, orang Islam ini diminta raja kafir untuk berperang di pihak dia melawan raja kafir lainnya, nanti kalau menang dibebaskan. Apa hukumnya? Imam Malik mengatakan la aro an yuqatilu ala hada. Aku berpendapat mereka tidak boleh, tidak sepandainya berperang seperti itu. Wala yahillu lahum ayyasiku dima'ahum ala mithli hada, dan tidak boleh, tidak halal bagi mereka para tawanan tadi untuk menumpahkan darah mereka, mempertaruhkan nyawa mereka untuk hal seperti itu. Wa inna ma yuqatilun nata liyadkhulu fil islami minasyirki, mereka hanya boleh berperang agar memerangi manusia agar manusia meninggalkan syirik menuju keislaman. Fa amma ayyuqatilul kufara liyudkhiluhum minal kufri ilal kufri, adapun kalau mereka berperang memerangi orang kafir untuk memasukkan orang kafir dari satu kekafiran ke kekafiran lainnya, wa yasfiku fi dzalika dima'ahum fi hadza fi dzalika, dan kaum muslimin yang jadi tawanan tadi mempertaruhkan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk hal itu, fa hadza mimma la yanbaghi, maka yang seperti ini tidak sewajarnya, tidak seyogyanya. Wala yanbaghi li muslimin ayasfika diman daman ala hadza, dan tidak seyogyanya bagi seorang muslim menumpahkan darahnya untuk hal seperti itu. Ya, Imam Malik berpendapat tidak boleh dia berperang untuk seperti itu. Tapi Imam Malik tidak mengatakan dia murtad karena berperang untuk Raja Tawud atau untuk apa? Karena dia muwalah musyrikin. Imam Malik tidak berpendapat begitu. Dia mengatakan dia tidak boleh berperang untuk tujuan itu, mempertaruhkan nyawanya, memerangi orang kafir, mengeluarkan orang kafir dari satu kekafiran ke kekafiran lainnya. Wa fi masail Imam Ahmad di Abi Dawud, dalam kitab Masail Imam Ahmad karya Imam Abu Dawud, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, lau qala malikul kufari lil usarul muslimin lil asrul muslimin, seandainya raja kafir berkata kepada kaum muslimin yang dia tawan, ukhruju faqatilu, keluarlah kalian berperang bersamaku, u'tikum kaza wa kaza, maka aku akan beri kalian upah segini dan segitu, kamu tak kasih mobil, kamu tak kasih ini, tak kasih itu. Maka Imam Ahmad mengatakan, fala yahillu ayyuqatilu ma'ahu, maka dia tidak halal berperang bersama raja tadi, kaum muslimin tadi tidak boleh berperang bersama raja kafir tadi. Wa in qala ukhalli ankum, tapi kalau rajanya bilang, berperanglah di pihakku, nanti kalau kita menang, ukhalli ankum, aku akan bebaskan kalian, fala ba'sa bidzalika raja'an an yanju. Imam Ali, Imam Ahmad berpendapat, fala ba'sa bidzalika, tidak masalah. Kenapa? Raja'an ayanju, ada harapan, dengan harapan mereka nanti bisa menang, kemudian dibebaskan, bisa selamat. Wasila, kemudian Imam Ahmad dikatakan, in qala lahu, ditanya Imam Ahmad, in qala lahu malikul kufar, Imam Ahmad ditanya lagi, kalau raja kafirnya tadi bilang, u'tikum wa usinu ilaikum, aku akan beri kalian hadiah ini itu, gaji ini itu, wa usinu ilaikum, aku akan berbuat baik kepada kalian, hal yuqatilu namahu, apakah para tawanan muslim tadi boleh berperang bersama raja kafir tadi? Qala Imam Ahmad menjawab, beliau bacakan hadis Nabi, man qatala, Nabi SAW ya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Imam Ahmad membacakan hadis tadi, kemudian belum memberi tanggapan, la adri, aku tidak tahu. Kalau ditanya, kalau diajak perangnya tadi dengan imbalan, kamu tak kasih hadiah ini itu, tak beri mobil, tak beri remisi, boleh tidak? Imam Ahmad mengatakan, la adri, aku tidak tahu kalau yang seperti itu. Kemudian Imam Syekh Abu Qatadah al-Bilisini, dia memberi tanggapan, yaqulu Abu Qatadah, ya Abu Qatadah mengatakan, rahimallahu ahlal ilmi wat taqwa, ya, semoga Allah memberi rahmat kepada para ulama dan orang-orang yang bertakwa, kaifa kanu ala basiratin min dinihim, betapa mereka berada di atas basirah, ilmu yang mendalam dalam agama ini, wa kaifa kanat taqwahum, dan betapa mereka sangat bertakwa. Fahadal Imamu Ahmadu yakulu fi mas'alatin la adri. Ini Imam Ahmad ditanya seperti itu, dia jawabnya, la adri, aku tidak tahu. Walau uridot al yauma, seandainya pertanyaan masalah tadi ditanyakan hari ini, ala ghirin sohirin jahilin, kepada seorang pelajar pemula, ghirin, hurrah itu awal ya, Hurratu Syaban, awal Syaban, satu Syaban, ghirin sohirin, kepada seorang pelajar pemula yang masih kecil lagi bodoh, ramma haqqa dzaqanahu qalilan, dia tidak akan garuk-garuk apa ini dagunya lagi walau sesaat, qabla ayyakhudha fiha wa yaqula fiha ma yara, sebelum dia menceburkan dirinya di dalamnya dan menyatakan, mengatakan apa yang menurut dia mengungkapkan pendapatnya. Maksudnya apa? Kalau ini pertanyaan seperti itu, kalau ditanyakan ke Imam Ahmad, Imam Ahmad jawabnya la adri. Tapi kalau pemuda zaman sekarang, baru pelajar pemula yang masih bodoh saja, tidak perlu pikir panjang, dia langsung jawabnya mantap. Untuk summa lan yataraddada, kemudian dia tidak akan ragu-ragu, fitabdi'i mukhalifihi walani, untuk menyatakan orang yang beda pendapat dengan dia sebagai ahlu bid'ah walani, dan dia akan melaknatnya. Ini kutipan terakhir dari Imam Syekh Abu Qatadah Al-Filistini. Artinya apa? Yang seperti ini pun ya, orang Islam ditawan orang kafir, diajak perang oleh raja kafir untuk memerangi orang kafir saja. Ulama hati-hati menjawabnya ya. Tidak utuh perang fisabilut tawud, oh itu muwalatul musyrikin, oh itu hati-hati para ulama ya. Imam Ahmad saja menjawabnya, kalau nanti janjinya dibebaskan maka tidak apa-apa, tapi kalau janjinya tak kasih remisi atau apa, saya tidak tahu. Kalau Imam Malik mau di, kalau Imam Malik lebih tegas ya, mau dijanjikan bebas atau di apapun ya, tidak seyogyanya, tidak halal dia berperang begitu. Tapi Imam Malik pun tidak sampai menyatakan, wah dia musyrik, oh dia apa, mati sangit. Tidak sampai begitu ya. Itu pun kalau dianggap ya, ini mujahidin berjihad untuk membebaskan orang-orang musyrik yang tertindas. Apalagi kalau yang dibebaskan memang ya pada kenyataannya ya, bukan musyrikin tertindas, tapi orang muslim yang tertindas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah dengan ini risalah jawab soal ini selesai. Kemudian pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mengulang sedikit ya tentang udzur bil jahl itu, akan kita bahas mungkin lebih pelan ya biar tidak hilang pembahasannya, biar juga tidak terjadi salah paham. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.